di buku wong Kalimantan sing batal ditan. Yo sing gede ya sing pegel. Tapi kok malah berani lagi. Kalimantan, Kalimantan, Kalimantan, Kalimantan, Kalimantan, Kalimantan,